Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Dari ayat Allah, wa in kuntum fi raibin, ada pendalilan darinya terhadap suatu pemahaman. Apakah itu? Baik. Abdullah. Baik. Ah. Lakuman menunjukkan tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lafaz wa in kuntum. Lafaz itu saja wa in kuntum fi raibin. Di akhirnya ada pendalilan kita apa? Siapa bisa? Yaitu bahwasanya orang yang ragu, yang bimbang, masih besar harapan untuk dia mendapatkan hidayah dari kesesatannya. Baik. Kemudian juga jika dia jujur dalam mencari kebenaran. Baik. Qala Syekh rahimahullah, namun kalau orang yang ragu tapi tidak jujur dalam mencari kebenaran, apa akhir keadaannya? Orang yang ragu dalam permasalahan namun tidak jujur di dalam mencari kebenaran. Ayo. Nah, keumumannya orang tersebut tidak mendapatkan taufik untuk mendapatkan, untuk diberikan hidayah. Kalau orang mu'anid, apa cirinya orang mu'anid? Mu'anid apa ya bagusnya kalimat? Apa ya ikhwan bahasa Indonesia-nya? Mu'anid itu membangkang, itu bahasa yang halusnya itu. Nah, wah, masa halusnya enggak. Menentang. Nah, kalau orang menentang itu apa maksudnya? Ciri-cirinya? Meninggalkan kebenaran. Nah, orang yang mengetahui kebenaran namun dia meninggalkan kebenaran. Fahadala yukinu ruju'ur, kata Syekh. Orang ini tidak memungkinkan untuk dia rujuk. Taib qala Syekh rahimahullah kama wasafahu bil'ubudiyah fi baqamin isra'i faqala subhanalladhi asra bi'abdihi ففي مقام الإنزال فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ubudiyah di kedudukan Isra, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Allah berfirman, maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Asra itu perjalanan malam hari. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Masjid Aqsa itu di mana? Hah? Mekah. Kalau Masjidil Aqsa? Madinah. Kamu? Masjidil Haram di mana? Masjid Aqsa di mana? Tahu. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina, nah, barakallahu fiik. Kejadian Isra Mi'raj tahun berapa Abu Sumayyah? Kalau antum tidak bisa, nanti kita cari Abu Sumayyah yang lainnya. Nah. Karena sekarang kita ketiga apa? Lah, Abu Sumayyah yang lainnya. Sumayyah ini kita punya dua mujahidah. Abu Sumayyah itu adalah awal mujahid yang mati di jalan Allah. Sumayyah sudah. Berarti kita memiliki dua Sumayyah, masya Allah ya. Nah, ayo Abu Sumayyah yang lainnya. Antum Abu Sumayyah, tak? Abu Sumayyah. Tapi Abu Ishaq. Tidak apa-apa. Baik, benar. Dia sudah menjawab tadi. Oh gitu, teh. Abu Akila. Abu Nu'man. Isra Mi'raj. Kalau tahu itu berarti tahu turunnya ayat ini tahun berapa? Dua kenabian. Nah, dua kenabian berarti memerlukan. Iya, ini ayat Makkiyah ini. Bukan. Siapa yang minta? Abul Fath. Tiga tahun sebelum hijrah. Yaitu tahun ke-10 setelah kenabian. Karena Isra Mi'raj tahun di apa? Diwajibkan sholat 5 waktu. Wah, Isra Mi'raj, ingat, jangan lupa. Isra Mi'raj dan tahun apa itu namanya? Tahun di tahun itu pula diwajibkan sholat 5 waktu, dan tahun itu pula ada satu kejadian. Apa lagi? Yang kita sudah baca, kita sudah bahas di fikih kemarin. Masih ingatkah? Nah. Meninggal paman Rasul. Apa? Meninggal paman siapa? Ton. Yakin? Baik. Baik. Tahun ketik, tahun ke-10. Ya, saya ingin kemantapan saja. Bukan saya ingin meragukan. Saya ingin kemantapan dari antum. Karena itu sebagai apa? Jadi nanti untuk hidup Rasulullah kan diserahkan. Nah, mas. Yaitu tahun itu Ibnu Abbas dilahirkan. Barakallahu. Yang kita sudah murojaah dulu, yang belum murojaah nanti. Biar yang sudah termurojaah itu yang kita sudah sampaikan teringat terus. Maka Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan satu seorang hambanya. Coba lihat, orang kaum musyrikin menyatakan ini batil, aneh, tukang sihir. Coba antum lihat, mereka tidak percaya ini kejadian itu. Namun berjalan dengan waktu, kejadian ini adalah benar, bukan dengan sisi dari Allah SWT, kenyataan. Iya toh, bisa tuh sampai sekarang dari Kendari sampai Amerika dalam waktu satu malam saja, bisa enggak? Bisa. Perjalanan dari Jakarta ke Yaman atau Jakarta ke Saudi cuma 12 jam sampai sudah. Padahal lebih jauh itu. Iya, pesawat. Iya, kalau kalikat tinting enggak tahu berapa lama itu. Masyaallah. Tahu coba lihat dah. Itu 12 malam. Mereka mendustakan itu dan mereka mengatakan ini perbuatan tukang sihir. Tapi perjalanan waktu bisa. Coba melihat. Itu menunjukkan bahwasanya kebenaran itu kata ahli ini. Ketika ada penjelasan dari ini yang saya baca perkataan, kebenaran itu yang Allah perlihatkan pada Rasulullah SAW entah beliau masih hidup atau setelah meninggal beliau, itu kebenaran. Nah, apa yang beliau Rasulullah SAW itu Allah menghibur Rasul bahwasanya apa yang kamu bawa itu Allah akan perlihatkan di ketika kamu masih hidup, kalaupun tidak Allah akan memperlihatkannya setelah kamu hidup, setelah wafatmu. Ini kejadian salah satu. Bahwa kebenaran Rasulullah SAW pun orang kafir menyaksikannya dan mengakuinya setelah. Sekarang mengakui. Nah, begitu. Dan tidak sedikit dengan kejadian Isra Mi'raj ini, banyak orang masuk Islam. Nah, begitu ya. Coba lihat. Padahal antara Indonesia ke Mekah berapa jauh itu? Dibandingkan antara Mekah ke Palestina, antum lihat di peta, jauh sekali, dipisahkan oleh lautan, jauh luas. Nah, sementara Mekah ke Palestina itu darat bisa, kalau dilihat dari petanya Arab. Nah, begitu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah memperlihatkan kebenaran itu bukan di saat sekarang, bahkan di masa yang akan datang pun. Wa fi maqamil insal, dan juga Allah berfirman tentang mensifati ubudiyah Rasulullah SAW ketika Allah menurunkan Al-Quran. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan di sini? Abu Izzah. Al-Furqan. Hah? Apa? Petunjuk. Lah, bukan. Apa? Ayat 6, apa yang dimaksudkan yang Allah, Maha suci Allah yang Allah telah menurunkan Al-Furqan. Apa maksudnya sini Al-Furqan? Maksudnya apa ini Al-Furqan? Al-Quranul Karim. Sekarang kita merujuk. Nama-nama Al-Quranul Karim selain Al-Furqan apa saja sebutkan? Tambah satu. Ya, 6, jelas ini Al-Kitab. Tapi sudah tambah satu ya. Nah, Abu Zainab. Tambah satu. Nama selain Al-Quran, selain Al-Quran, Al-Furqan. Selain Al-Furqan, Al-Kitab. Saya ingin lagi, tambah lagi. Tambah saja. Baik, Abu Ismail. Tambah satu. Al-Kalam. Al-Kalam itu maksudnya Kalamullah. Labas. Kalamullah, ya saya menjawab itu. Kalau Al-Kalam saja berarti itu perkataan Allah. Tapi lah mas, Al-Kalam. Walaupun ekstoklerasi lah. Usumaya. Baik. Wabdillah. Al-Huda, nah. Terus Bulfad. Bukan Al-Quda loh, Al-Huda. Al-Huda, nah. Baik. Abu Zaid. Al-Bayna. Saya ingin dalilnya saya tidak apa-apa. Tahir Labas. Toleransi. Abu Nu'man. Tahir. Abu Dar. Abu Akhila. Bal. Ummul Kitab. Biarlah. La salata liman lam yaqra. Al-Fatihah juga kan. Al-Fatihah. Sudah tahu lagi ya, kata lagi apa lagi? Ummul Kitab apa lagi? Sab'ah min al-Mathan, Sab'ah Mathan apa lagi? Banyak namanya dicatat nih kita murojaah ini, Ummul Kitab itu apa? Ayo, bukan Ummul Kitab. Bukan Ummul Kitab. Itu untuk Al-Fatihah ya. Nah, ini teman saya Asyifa. Asyifa. Sebagaimana kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri dalam lafaz yang lain ya. Asyifa. Terus apa lagi ya, kawan? Hah? Lah bukan benar. Itu anunya, sifatnya, sifatnya Al-Qur'an. Maksudnya nama lain selain Al-Qur'an. Nama lain selain Al-Qur'an. Ah? Al-Bayan. Dalil, dalil. Sebelum antum salat. Ini antum salat tuh, siapa tahu diberi ilham dalam salat. Sebagai Umar bin Khattab, sebelum salat itu enggak bisa. Pas dalam salat terpikir bagaimana mengatur siasat. Bertempur karena lagi mengutus pasukan. Baik, apa lagi ya, ikhwan? Apa sudah tercatat? Al-Furqan. Al-Huda. Al-Qur'an tentunya. Al-Kitab. Baik. Apa lagi ya, ikhwan tadi? Asy-Syifa. Terus Sabah min al-Masani, na'am. Betul, salah lagi. Sabah min al-Masani itu Al-Fatihah. Nah, ini namanya meroja. Kita saling melengkapi. Apa ya? Ini nama mudakara. Syekh sering di majelis mudakara. Tanzilul kitab. At-tanzil. Lah, dah sebenarnya. Al-Iqra. Al-Dhikra. Naam, barakallahu fiik. Al-Dhikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, masyaallah. Ini namanya murajaah begini, mudzakarah. Terus apa lagi ya, kan? Albayna, kalau albayna apa dalilnya sekarang? Bukan kita, saya tidak berani menyalahkan, tapi saya ingin dalilnya karena apa semua ini adalah ada dalilnya semua. Asyifa itu kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian juga dalam surat Al-Isra, "Anunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin." Lagi ya, kan? Apa? Tahap itu dulu yang kita. Nanti kalau ada tambah-tambah lagi ya. Nah, tep. Sudah jadat? Al-Furqa, berapa kamu jadat, nak? Hah? 8? Oh, apa saja, coba itu kamu kaca. Dan sampai salah. Asyifa. Al-Furqan. Al-Huda. Lah, salah itu. Itu untuk Al-Fatihah. Al-Bayan, tanda tanya, bukan perlu dalilnya. Tanzil, perlu tanda tanya dalilnya. Karena tanzil kita maksudnya itu. Al-Zikr, na'am. Al-Bayan, tanda tanya. Maksudnya tanda tanya, sisa-sisa dalilnya. Baik. Allah berfirman, dialah da' ma'asuci. Maha suci dat yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya hambanya itu memberi peringatan kepada alam semesta. Baik. Wa biqaulihi ta'ala a'iddat lil kafirin wa nahwiya minal ayat dalilun limadhabi ahli sunnat wal jama'ah annal jannata wal nar مخلوقتان خلافا للمعتزلة وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال أعدت للكافرين فلو كان عصاة الموحدين يخلقون فيها يخلدون فيها لم تكن معدت للكافرين wahdahum khilafan lil khawarij wal mu'tazila. Dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala uiddat lil kafirin, di neraka itu dipersiapkan bagi orang kafir dan semisalnya dari ayat-ayat yang semakna dengan ini, pendalilan terhadap mazhab ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya neraka jannah dan neraka kedua-duanya makhluk berbeda dengan keyakinannya Mu'tazilah. Keyakinannya Mu'tazilah. Apa keyakinan Mu'tazilah terhadap jannah dan nar? Hmm? apa tadi? Tidak kekal. Nah, atas sebagian ahli sunnah meyakini demikian. Kamu tanya. Bahwasanya Mu'tazilah mengatakan belum diciptakan. Itu keyakinan Mu'tazilah. Nah, belum ada sekarang, belum ada. Tapi ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa jannah dan neraka sudah tercipta. Ada. Dan dengan ayat itu pula yang uaddatul kafirin, coba antum lihat bagaimana namanya ulama, banyak faedah. Makanya saya berazam itu buletin kita khusus Al-Quran, dan sini kita ambilkan banyak pemahaman, karena satu ayat saja bisa ngambil banyak pemahaman kalau kita membaca perkataan tafsirnya para ulama ketika menafsirkan ayat itu. Kan sekarang banyak tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini Sa'di, tafsir Asy-Syaukani, tafsir Al-Baihaqi, tafsir At-Tabari, tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tafsir Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, Taba, apalagi namanya Mujahid, Ibnu Abbas, bahasin mana. Bayangkan kalau satu kan. Itu satu ayat saja itu kalau kita mau kan bisa bagian pertama, bagian kedua, tapi kita tidak ingin hal itu supaya tidak terkesan apa namanya, kita pingin satu kali pembahasan selesai. Nah, kalaupun ada kaitan di ayat yang lain, karena 6666 ayat itu masih banyak, masih berapa ayat baru kita sebutkan ya. Baik, dan di dalam ayat itu pula pendalilan kata Syekh bahwasanya orang bertauhid. Coba tulis bagaimana ulama dalam memahami ayat ini yang kita inginkan juga, mengikuti para ulama memahami ayat. Nah, ini namanya faqih. Namanya faqih begini. Satu dalil bisa memahami beberapa pemahaman. Nah, coba satu konteks kalimat dapat pemahaman. Subhanallah. Bahwasanya orang yang bertauhid walaupun mereka melakukan sebagian dosa-dosa besar, tidak kekal di dalam neraka, tidak kekal di dalam neraka. Dengan ayat ini. Kalau kita mungkin pikir dari mana sisi ayatnya, lafadznya dipersiapkan untuk orang kafir. Nah, coba. Tapi para ulama begitulah keilmuan mereka. Mereka tidak kekal di dalamnya, karena sesungguhnya Allah berfirman, neraka itu dipersiapkan bagi orang kafir. Sisi pendalilannya, kalau seandainya, nah ini sisi pendalilannya, bahwasanya orang yang bertauhid walaupun pelaku dosa besar tidak kekal dan neraka dengan ayat itu. Pendalilannya apa? Kalau seandainya para pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid, nah ini. Jadi saudara-saudara kita nih yang berzina, minum khamar, judi, makan riba, namun notabenenya muslim, itu muahid. Ya? Nah, kenapa? Karena antum tanya itu, siapa Rabbu? Rabbu Allah. Siapa Nabi? Nabi Muhammad. Ini kan muahid ini. Iya dah, wahid. Naam. Kata-kata Rob menunjukkan bahwasanya tidak ada yang saya berhak untuk semua kecuali Allah. Baik. Kalau seandainya pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid kekal di dalam neraka, tidak mungkin, kata Syekh, coba antumnya. Tidak mungkin neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir saja, wahdahum, mereka sendiri saja. Berbeda dengan keyakinannya Khawarij dan Mu'tazilah. Apa keyakinannya Khawarij terhadap pelaku dosa besar? Ah? Kafir apa enggak? Kafir apa tidak? Kafir. Betul? Yakin? Kalau Mu'tazilah, Malaysia, sudah dapat belum? Tadi antum salat. Dalilnya sudah dapat? Belum dapat pangsit? Kata orang Jawa. Dalilnya? Apa tadi? Kalau kaum Mu'tazilah keyakinan terhadap keyakinan mereka terhadap pelaku dosa besar apa? Nah, itulah. Abu Izzah? Tidak. Mu'tazilah keyakinan mereka terhadap pelaku dosa besar, terhadap pezina, pelacur, apa namanya, pemilu khamar, terhadap pemakan riba, Apa keinginan mereka? Tolong. Ah, bantu saudara. Kan wajib. Apabila saudara dalam seiman, kalau antum saudara dalam seiman dan saudara baiklah, baik. Bersemaya lagi. Insyaallah. Keyakinan Mu'tazila terhadap perilaku besar-besar itu. Mereka meyakini bahwa mereka bukan kafir, tapi mereka juga mereka bukan kafir tapi. Naam, mereka bukan kafir sudah benar. Kan tetapi mereka tinggal di dalam neraka. Masih kurang, bantu. Dan saudara itu. Allah. Baik, nah, bantu. Yang tauhid. Hah? Yang melakukan maksiat. Heeh. Berada dalam manjila bain manjilatai. Apa maksudnya itu? Tidak kafir dan tidak juga muslim. Tidak kafir dan tidak juga muslim. Nah. Terus? Ini penyeraka. Naam, mereka membedakan kehidupan hukum mereka di dunia dan kehidupan mereka di akhirat. Kalau di dunia mereka tidak mukmin dan juga tidak kafir, namun di akhirat kekal abadi. Nah, ini keyakinannya. Nah, terbantu dengan ayat ayat ini ya. Naam. Padahal kalau mau diketahui mereka pelaku dosa besar. Iya toh? Khawarij dan Mu'tazilah pelaku dosa besar loh. Karena kira-kira saya mau tanya antum, mana yang lebih besar dosanya? Meminum khamar atau mengeluarkan muslim dari keislamannya? Saya mau tanya antum, mana lebih besar dosanya? Pelaku dosa besar apa enggak? Mereka pelaku dosa besar, maka perkataan mereka untuk mereka sendiri sebenarnya. Iya tak? Mencela pemerintah zalim, mencela itu dosa besar. Pemerintah mencela pemerintah. Mu'tazilah pun begitu. Tidak saya mau tanya sama antum, tidak meyakini azab kubur, itu dosa besar apa do? Di atasnya dosa besar. Mu'tazilah tidak meyakini loh, kayak adanya azab kubur. Oh kubur tak? Kenapa? Mereka wajar dikatakan begitu, tapi kan maksudnya perkataan mereka itu wajar untuk mereka sendiri gitulah. Baik. Wa fiha dalalatun ala anna al-adzaba mustahiqqun bi asbabihi. Wa wal kufur wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha. Di dalam ayat tersebut juga pendalilan subhanallah. Dari satu kalimat itu saja sudah tiga. Beliau mendapatkan pemahaman. Ah, beliau menyebutkan pemahaman. Di ayat itu pula pendalilan bahwasanya adab berhak untuk didapatkan adab tersebut karena sebab-sebabnya. Seseorang mendapatkan adab itu karena sebab-sebabnya. Apa sebabnya itu? Kekufuran dan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Nah, ya. Jadi orang yang mendapatkan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala itu cuma dua sebabnya. Yang mana sebab pertama kekufuran dengan berbagai bentuk jenisnya dan kemaksiatan dengan berbagai bentuk macamnya. Nah, inilah. Kenapa demikian saya berpaham dengan begitu bahwa azab berhak untuk didapatkan karena sebab-sebabnya, karena kalimat lil kafirin dipersiapkan bagi orang kafir. Apa? Kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka kufur. Nah, mereka kufur. Qala ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min. Masyaallah, sudah 20 berapa ini? 24 ayat sudah tahu tafsirnya. Masyaallah. Di murojaah itu ya. Karena satu waktu antum akan bisa beristimbat dengan ayat-ayat yang antum sudah hafal itu. Nah, ini dengan menisbahkan perkataan tersebut, menisbahkan penafsiran ayat terhadap satu orang saja dari kalangan ahli tafsir itu sudah termasuk mewakili dalam menafsirkan ayat dan selamat dari celaan hadis Rasulullah SAW. Nah, karena Rasul mengatakan man qala bil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maqada minan nar. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an dengan ra'yinya, pendapatnya, tanpa pendalilan yang sebenarnya, maka silakan dia memilih tempat duduknya di neraka. Jadi menafsirkan ayat itu tidak, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh, namun sebaliknya perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa ya ikhwan? Karena kita sedang mengibaratkan, mengungkapkan, menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, kalau tidak sesuai di apa yang diinginkan oleh Allah, gimana? Nah, begitu. Nah, dengan kita menyebutkan tafsir ayat tersebut, mengukuhkan perkataan ahli tafsir satu saja dari kalangan para ahli tafsir, maka ini sudah termasuk memahami Al-Quran dengan sebenarnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Nah, perlu kita terjemahkan ya, antum insyaallah bisa tahu. Lamma dzakara jazaa'al kafirin dzakara jazaa'al mu'minin ahlil a'malis shalihah ala tariqatihi ta'ala fil Qur'an yajma'u baina at-targhib wa at-tarhib liyakuna al-'abdu raghiban rahiban khaifan raji'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang akan didapatkan bagi orang-orang kafir, maka Allah pun menyebutkan balasan bagi orang mukmin. Masyaallah, nikmat ini ya ikhwan. Kalau kita ingin lembut hati kita, kalau ingin hati kita ini apa namanya terhibur dengan beratnya hidup di dunia ini dan sumpeknya terkadang dalam menjalani sisa-sisa umur ini, maka baca ayat-ayat seperti begini. Ayat-ayat yang Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, terhibur. Kenapa? Yaitu Allah menyebutkan balasan bagi orang mukminin ahlul a'mali sholihah, yang mereka senantiasa melakukan amal soleh. Kalau kita lagi jenuh, suntuk dalam melakukan amal soleh, kita akan baca ayat-ayat begini. Dan juz amal banyak sekali itu. Dari An-Naba sampai An-Nas, itu banyak sekali situ Allah menyebutkan ayat-ayat yang memberikan kabar gembira. Nah, sebagai penghibur bagi kita dikala kita sedang sedih, sebagai penyemangat bagi kita dikala kita sedang suntuk dan sumpek. Nah, yaitu Allah menyebutkan balasan bagi orang mukminin dengan cara Allah sendiri di dalam Al-Quran ini. Bagaimana caranya Allah? Yaitu Allah menggabungkan antara targhib wa tarhib. Targhib itu adalah apa? Targhib ya ikhwan, bagusnya bahasa Indonesianya. Targhib itu adalah dorongan. Nah, motivasi. Nah, wa tarhib adalah apa? Ancaman atau peringatan. Nah, aduh, Allah di dalam tariqah Allah di dalam Al-Qur'an ya ini cara ini. Kalau antum melihat, coba lihat di dalam, nggak usah kita jauh-jauh, dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Allah pertama menyebutkan tentang Jahannam, ya tau? Dan pelaku Jahannam, apa namanya, penduduk Jahannam. Setelah itu Allah menyebutkan apa sebagai bentuk apa ini? Peringatan. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan bertakwa, surga. Apa bentuknya ini? Ini targhib, dorongan. Ah, begitu. apa tujuannya Allah menyebutkan hal tersebut? Liyakunal abdu raghiban wa rahiban, supaya hamba itu raghiban, betul-betul termotivasi. Rahiban, betul-betul timbul dalam dirinya rahba, takut. Dia terus termotivasi untuk taat dan terus dia waspada dari berpaling. Khaifan rajian, takut, dan rajian berharap. Faqala wa basyiri ayyuhar rasul wa man qama maqamahu. Wa basyir maksudnya ay, wahai rasul, dan siapa yang berada, yang menduduki posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasul maksudnya itu adalah yang menyampaikan syariat. Berikan kabar gembira, wahai rasul dan orang-orang yang mengikuti posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan syariat. Alladzina amanu, berikan kabar gembira bagi orang beriman, biqulubihim, yaitu orang-orang beriman dengan hati-hati mereka. Semoga kita termasuk dan menjadi dari hal ini, yang beriman dengan hati-hati kita. Berikan kabar gembira kepada orang beriman, wa amilus salihat, yang mereka beriman dengan hati mereka dan beramal soleh. Beramal soleh bijawarihihim fasadaku imanahum bi'amalihim as-salihat, yaitu mereka beramal soleh dengan anggota tubuh mereka sehingga keimanan mereka membenarkan terhadap amal soleh mereka. Yaitu maksudnya antara keimanan mereka dan hati mereka terbukti dengan amal sehari-harinya. Semoga kita ya ikhwan, apa yang ada, amin, apa yang ada dalam hati kita itulah yang nampak di anggota tubuh kita. Nah, dan seperti orang munafik, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, zahirnya saleh namun ternyata hatinya busuk. Nah, namun hatinya yang busuk tersebut tidak bisa dia menutupinya terus, karena sesuatu yang busuk bagaimanapun ditutupi mesti akan nampak atau muncul baunya. Nah, kita pun demikian. Maka antara hati dan anggota tubuh kita adalah selaras. Wa wasafat a'malul khair bisalihah. Dan amal-amal baiknya mereka tersifatkan dengan saleh. Nah, li'anna biha tasluhu ahwalul abd. Karena sesungguhnya dengan amal soleh itu akan memperbaiki keadaan hamba itu sendiri. Nah, jadi amal soleh kita ya ikhwan, dengan ayat ini kata Syekh bahwasanya orang yang senantiasa melakukan kebaikan amal soleh benar antara hati dan amalannya, itu keadaan hamba itu akan terus baik, bertambah hari akan semakin baik. Nah, ini janji Allah, janji Allah. Nah, kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, yang senantiasa kita mendengar dalam khutbah atau daurah atau mukaddimah khutbatul hajah. Adakah yang bisa menyebutkan dalilnya sebagaimana yang saya inginkan? Ya ayyuhalladzina, nah, itu sebenarnya. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan jujur. Berkataan jujur, tidak dusta. Yuslih lakum, pasti Allah akan memperbaiki amalan kalian. Nah, itu. Dalam surat Muhammad ayat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Di sini juga Allah menyebutkan akan memperbaiki. Tuh. Belum sampai. Lakukan. Awal itu dari awal. Walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu Bima. Bima Muhammad. Bima nuzila. Bima nuzila ala Muhammad. Bahwa hakmi Rabbih kapara anhu sayyatin wa aswahabala. Masya Allah. Nah itu dalilnya. Itu yang dalil berikutnya. Bisa artikan Ustaz? Barakallahu fi. Bisa artikan? Dan ladzina amanu. Dan orang beriman dan beramal saleh. Wa na'am. Dan beriman kepada apa yang datang kepada Rasul Muhammad. Wa amanu bima nuzila. Beriman kepada apa yang diturunkan. Ala Muhammadin. Naam. Wa huwa al-haqqu min rabbihim. Apa yang diturunkan itu adalah hak dari Rabb. Naam, kebenaran dari Rabb-nya. Naam, benar. Kafara anhum sayyatihim. Naam. Mereka diampuni kejahatannya. Naam. Dan perbaiki amalannya. Maslahah barakatuh. Ini syahidnya. Maksudnya orang yang beriman dan beramal saleh. Nah itu antara hati dan anggota tubuhnya itu benar, selaras, seimbang, tidak ada kebengkokan dan ketidaksesuaian, maka Allah menjanjikan dua perkara, yaitu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, menunjukkan orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimanapun ketaatannya, bagaimanapun keimanannya, bagaimanapun keilmuannya, sedalam apapun pemahamannya, toh berbuat dosa. Ya, apa dalilnya intan? Kafara anhum sayiatihim. Padahal sudah digelari oleh Allah beriman dan beramal saleh. Bahkan lebih dari itu, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, dan beriman dengan sebenarnya keiman kepada apa yang turun kepada Rasul. Apa itu? Wa huwa al-haqqu min rabbihim. Mereka tahu inilah yang benar. Namun Allah kafara anhum sayiatihim. Di sini ada isyarat yang sangat lembut bahwasanya orang yang beriman bagaimanapun keimanan mereka toh mesti berbuat dosa. Nah, kafaranu sayatihim wa aslah balama, ini yang kita ingin sampaikan. Allah akan memperbaiki amalannya. Disebutkan oleh ahli tafsir, memperbaiki di sini akan terus diperbaiki keadaannya. Yang dulunya kecil menjadi besar sedikit demi sedikit. Yang dulunya kurang akan menjadi lebih sedikit demi sedikit. Sesuai dengan tingkat keimanan dan kesolehannya. Kalau semakin besar kesolehannya, semakin besar diperbaikinya. Nah, begitu ya. Nah ini, maka di sini Syekh menyebutkan kan sesungguhnya dengan amal soleh tersebut, keadaan seorang hamba itu tasluh, akan semakin bagus. Nah, begitu. Jadi kalau kita terus beramal soleh ya ikhwan, beramal soleh, keadaan kita 2014. Insya Allah kalau kita terus berada ke istiqomahan, keadaan nanti 2015 lebih bagus. Nah, janji Allah. Selama tanda kutip beriman dan beramal soleh, terus melakukan amal soleh, istiqomah. Nah, dan inilah yang bukti contoh lebih baik adalah Rasulullah SAW. Contohnya di awal beliau diutus sebagai Rasul, beriman dan beramal soleh. Bagaimana keadaan beliau? Betul-betul terpuruk. Sampai-sampai Rasul mengatakan kepada Khadijah, sembiluni, sembiluni. Iya kan? Selimuti aku, selimuti aku. Berjalan waktu. Mencekam terus. Mencekam. Bagaimana yang membunuh beliau terus-terus. Tapi bersama itu Allah perbaiki keadaan beliau. Apa keadaannya? Dikuatkan terus keadaan beliau. Ada terus yang, apa namanya? Terus beliau diberikan Al-Quran. Lebih bagus, tambah bagus enggak? Iya kan? Yang dulu, yang pertama sekali sebelum itu cuma 5 ayat. Iya dah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Kalau cuma 5 ayat, terus berjalan waktu karena beliau orang beriman dan beramal soleh, ditambah oleh Allah. Diperbaiki terus, turun ayat terus. Iya dah. Kalau bagus, bersama dengan itu lagi orang yang mendukung beliau terus ada. Kemudian bersama dengan itu orang yang menerima syariat beliau terus ada. Bersama sampai tahun ke-10 dia ya, Allah sempurnakan kenikmatannya. Coba antum lihat. Apa sebabnya Rasulullah SAW? Di antaranya dari ini, beliau terus beriman dan beramal soleh. Allah memperbaiki keadaan beliau dan sampai hari kiamat. Nah, begitu ya. Ini contoh. Kiaskan pada yang lebih rendah dari itu. Wa umura dinihi, maka Allah pun akan memperbaiki perkara-perkara agamanya. Wa dunyahu, dan perkara agama dunianya. Coba dengar. Betul, ya ikhwan. Jadi jangan anggap bahwasanya melakukan amal soleh itu sekedar kehidupan dunia kita, perkara agama pun. Kalau kita beramal soleh, insya Allah Allah akan memperbaiki agama kita. Semakin bagus pemahaman kita, semakin bagus ibadah kita, semakin bagus pengamalan kehidupan sehari-hari kita, semakin bagus tutur kata, akhlak dan muamalah kita. Nah, kenapa? Karena itu tadi, amal soleh. Demi Allah, perkara agamanya pun akan terus diperbaiki oleh Allah. Wahai ikhwan, wahai. Sehingga itulah contoh, telah contoh. Tidak usah kita mencari contoh lain. Contoh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Coba antum lihat bagaimana perkara agama beliau SAW. Dari awal beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, betapa banyak orang yang menuduh beliau majnun, apalagi tukang sihir, apalagi pemecah belah, apalagi pokoknya sebutkan semua. Tapi terus beliau tidak terpengaruh dengan itu, terus beramal soleh, beramal soleh. Akhirnya, akhir ketika beliau meninggal, coba antum lihat, semua, kalau tidak dikatakan semua, hampir semua manusia mencintai beliau sampai detik ini. Orang kafir pun menyatakan bahwa beliaulah nomor apa namanya, nomor satu dari barisan apa namanya itu, yang pernah saya baca bukunya, orang yang berpengaruh dunia satu. Kemudian orang yang apa lagi namanya, ada tulis, yang tulis orang kafir, salah satu orang yang berpengaruh, kemudian yang memiliki sosok keteladanan yang besar, beliau nomor satu. Pemimpin yang berhasil, ada maksudnya dari sisi, ya itu juga keteladanan. Nah, maksudnya orang kafir saya sampai itu. Apa yang menyebabkan beliau demikian? Tentunya yang pertama adalah taufik minallah. Kemudian berikutnya amal soleh beliau. Jadi amal soleh itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala perkara agamanya dan dunianya. Nah, wa hayatihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah, coba antum lihat. Akan diperbaiki terus kehidupannya di dunia dan akhirat. Naam, subhanallah. Jadi nama Rasulullah SAW, diri beliau terus Allah perbaiki dari zaman ke zaman. Coba antum lihat. Setiap ada yang mencela beliau SAW, tidak sedikit dari yang mencela itu masuk Islam. Entah dia masuk Islam yang mencela tersebut atau orang itu dibantah. Ya enggak? Maka banyak kejadian. Dulunya dia salah seorang pendeta, apa namanya, pendeta Yahudi, betul-betul membenci Rasulullah SAW. Saking bencinya masuk Islam. Subhanallah. Ini Allah, bukti bahwasanya Allah memperbaiki keadaan beliau di dunia dan di akhirat. Kalau dia masuk Islam, orang membantah beliau. Coba untuk lihat, betapa ada kasus belum lama ini. Ada film yang tersebar yang melecehkan Rasul, ya enggak? Tergambarkan di situ Rasulullah SAW waliyadzubillah sosok yang memiliki nafsu besar. Ya ada. Tapi coba lihat, di mana-mana hampir seluruh dunia bangun, membantah, bahkan mengancam. Jangan diedarkan, kalau tidak. Kenapa? Ini bentuk bahwa Allah menjaga dan memperbaiki dan Rasulullah SAW di dunia di akhirat. Nah, begitu ya. Sampai-sampai ada yang menulis buku untuk membantah film tersebut. Taib. Dan di akhirat tentunya tidak perlu dipertanyakan. Wa yazulu biha anhu fasad al-ahwal, dan Allah akan menghilangkan darinya, dari orang yang beramal soleh tersebut dengan amal solehnya, kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan keadaannya. Subhanallah. Ini antara manfaat beramal soleh. Semua ini ada dalilnya ya kawan. Antum bisa lihat dalilnya di khutbah yang kita sebutkan. Tapi tidak ada di Al-Hufadz, di Darul Ilmi. Keutamaan beramal soleh. Fayakunu bidzalika minas salihin, maka dengan begitu dia menjadi bagian dari orang salihin. Alladzina yuslihuna limujawaratir rahman fi jannatihi. Apa itu? Yang mereka pantas untuk berdekatan dengan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala nanti di jannah. Maksudnya apa ya kawan? Mereka orang-orang soleh ini akan mendapati kedudukan yang paling tinggi nanti di akhirat, yaitu di jannah yang paling mulia. Jannah yang paling mulia apa? Nah, kita ganti nama. Atau barakallahu fikum. Nah, Jannatul Firdaus. Wih, kita cukup sampai sini sudah. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Apa yang kita ambil faedah pada hari ini? Apa? Satu. Dua saja, cukup dua. Apa? Sebutkan, ini sudah sebutkan oleh Syekh. Atau yang kita dapatkan malam ini? Satu. Apa dah? Apa? Yang keras orang. Biasanya kamu keras orang ini. Hah? Apa dah? Nama lain dari Quran apa itu? Al-Furqan. Naam. Baik, apa lagi? Al-Huda. Baik. Asyifa. Nah, tambah. Faedah berikutnya apa lagi yang kita ambil hari ini? Abdullah. Azikur. Azikur apa itu? Azikur itu apa maksudnya azikur? Apa maksudnya azikur? Salah satu dari nama Al-Quran. Baik, tambah lagi. Faedah yang kita dapatkan selain dari nama-nama Al-Quran apa? Kenapa? Yang keras? Agama Rasulullah dijaga. Agama Rasulullah SAW dijaga? Dijaga di dunia dan akhirat. Mas. Baik, salam dari pesan di sini. Wallahu a'lam. Hukum menjual dengan cara dalam mengapa? Nah. Nah, tidak apa-apa. Karena itu terjadi di zaman sahabat. Nah, nah, bukan. Kentang. Yaitu di dalam ada hadis kata Rasulullah SAW, Men Yazid. Nah, itu yang maksudnya. Siapa yang menawar sahabat? Tidak, mana. Itu bukan menawar. Karena ini bukan dia tujuan utama. Ini kalau yang namanya habar walatana basyu'ah yang namanya nabush apa? Yang itu dia saudaranya, bentuk gambarannya begini. Saya sudah menjual sama si A, sudah terjadi akad. Nah, datanglah si C. Saya dia sudah penawaran misalnya harga gelas ini 10.000. Sudah datang Mbak si A jual kepada si B. Ya, wala tanabasyu. Tanam. Ini si A dan si B sudah jalan, nah, si A menjual kepada si B 10.000 ini gelas. Sudah, saya terima, saya beli. Tiba-tiba datang si C, "Oh, saya mau beli 12." Nah, saya bersama. Nah, ini. Tapi ininya si A dengan si C sudah bersekongkol sebelumnya. Mafhum? Nah, begitu. Kalau ini enggak ada lelang, kalau melelang enggak ada. Oh, saya begini. Kalau ada memang unsur begitu, nah, itu lain perkara. Tapi asalnya enggak. Karena itu ada menyisit. Karena dia menawarkan pakaian, misalnya ada yang bilang, saya mau jual ini, ada yang mau, saya beli 10.000, ada yang mau lagi lebih, begini, ada yang mau beli, ini bukan dia, karena dia memang pengen harga yang tinggi, kalau 10.000 dia belum mau, kan begitu, ada yang mau beli, saya 12.000, saya belum mau, ada lagi, ada lagi, begini. Ini dia lagi mencari harga paling tinggi, bagaimana, mampu ya, salah enggak, ayo. Nah, itu tanyakan mereka. Yang jelas tujuannya bahwasanya dia ingin kelabui. Hah? Enggak tahu saya pengen nanti saya jadi anu salah. Nah. Tujuannya adalah ingin kembali di si Beni. Sebutkan yang tanda maknanya itu. Baik, tujuannya mengelabui atau tujuannya apa yang curang dalam jual beli mainkan harga begitu, nah. Jelas begitu gambarannya, namanya yang dilarang itu. Baik, ya. Tapi kalau lelang tidak ada unsur itu, murni dia memang ingin cari harga yang pembeli yang mau beli lebih tinggi apa ya, harga yang mahal mau, ya misalnya mobil ini. Baik, ya. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.